Ini kini wanai bu. Gara-gara kulo ngomong kawan HTI dengan konsep khilafahnya itu konsep gagal setelah Khulafaur Rasyidin. Setiap hari saya di demo, setiap hari saya dibully di media sosial. Jenengan persani. Ceritane kulo lah YouTube-an karo Mas Dedi. Salah satu kontennya niku nopo? Dedi Corbuzier takon, setuju enggak Gus Miftah kalau konsep khilafah digunakan di Indonesia? Saya jawab tidak setuju. Bagi saya ideologi Pancasila itu ideologi yang paling cocok dengan Indonesia. Makanya ideologinya Pancasila, NKRI harga mati. Saya bilang sama Dedi, saya tidak setuju syariat Islam dilakukan di Indonesia. Karena Indonesia walaupun bukan negara syariat Islam sudah sangat islami. Contone wong ngaji sak nggon-nggon oleh. Niku namung teng Indonesia, Bu. Jenengan teng Arab Saudi ora mungkin nemoni pengajian nganti jam 11 bengi, nganti jam 12 bengi ora ono. Ngajine mung ning pojok-pojok masjid, mung halaqah, mung jawiyah. Ora ono pengajian akbar ngoten iki mboten enten. Niki namung teng Indonesia. Adzan di mana-mana boleh, ulama dihormati, bahkan diangkat jadi wakil presiden. Mereka mengatakan bohong, ulama-ulama ditembaki. Contohnya kapan? Pas demo teng Istana Negara, Habib Rizik dan kawan-kawan ditembaki. Kula jawab, demo kuwi ana aturane, jam 6 sore harus sudah berhenti. Niki nganti jam 1 bengi urung mandek, lumrah yang dibubarke polisi. Begitu mereka ditangkap polisi mengatakan apa? Kriminalisasi ulama. Kula jawab, kalau ulama berbuat kriminal ditangkap polisi itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama niku mboten ngoten. Sing jenenge kriminalisasi ulama niku nyuwun sewu, lah ulamae ora salah dipenjarake. Sing jenenge kriminalisasi ulama niku pripun? Ngundang kiai pengajian mulih ra diamplopi. Niku kriminalisasi. Wesone bosok. Niku iso dilaporke kantor polisi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Panitia rungokno kupingmu. Jane ya disangoni Gus, tapi isine titik. Wi beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Iki padha karo tukang sone iso dilaporke polisi. Karena sone tidak menyenangkan. Napa nih? Vokalise tidak memuaskan. Allah, rondo nak telue kemayu. Dadi kelingan lagu kelayung-layung aku. Ana tangis kelayung-layung, tangisi rondo atine bingung, nangis saben bengi turu dewe ra ana sing ngancani, ditumpaki arang-arang rondo. Rondo kok sing numpaki sapa? Ora bojoku ning omah kok aku mulih langsung lagune ra kelayung-layung. Tul jaenak. Mlebu kamar bojoku turu aku nyanyi tul jaenak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak rampok. Lah iki apa ra jelas iki. Ora cetho kaya cangkemmu ra cetho. Jadi cangkeme jomblo kayak gitu. Rapopo le. Kamu bilang aku jomblo bukan karena aku tak laku, tapi karena aku belum bisa move on dari masa laluku. Iya. Modus dasarnya nikah niku syaratnya namung kalih, kalih sinten. Umpama kowe ra payu lumrah wong modale ra duwe modele ra mlebu. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insya Allah. Makanya nyuwun sewu, Sekarang di mana-mana yang dibully, yang dicaci, hina, niku ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka hanya melihat wadah tapi tidak melihat isi. Tidak melihat isi niki napa? Contone wingi soal halal bil halal, kita didemo habis-habisan sama orang-orang Al-Kacong. Aliran Katok Congklang. Ya FJR lah, Front Jenggot Rasul. Seolah-olah wong Islam iku kudu jenggoten li. Kuwi proposal tak kandani. Lah kumis ki hukume malah kon ngerok li. Malah gedene sak jagung bakar li. Kumise gawede. Ketoke niate ngidur ngedeni mertuane ketok iki. Kan dingin dikak ketok alhom satu minal fitrah. Fitrah kuwi ana 5, siji khitan, sunat. Nomor loro ngetok kuku. Nomor telu ngerok kumis. Nomor papat mencabut bulu ketiak. Kuwi hukume sunah, Bu. Jadi lah bojomu mulih macul turu malang kerik ngene kae to. Iku mencabut sunah Rasul ngono oleh ora. Sing nomor 5 napa? Mencukur bulu kemaluan. Niku hukume sunah. Tapi ingat, dicukur dhewe. Malah penyanyine digawa ning salon. Mas, mas mau cukur. Cukur apa? Rebonding sekalian ya. Cangkem malah kayak disemir. Maka coba Anda lihat, istilah Islam Nusantara itu dikritik habis-habisan. Kenapa? Karena mereka gagal paham. Kalau Islam Nusantara teng Indonesia niku mboten enten jenengan ra bakal istilah sedekah bumi. Orang ngerti istilah sedekah bumi niku nopo? Inilah produk Islam Nusantara. Kula takyenke kali Habib Lutfi miturut Abah niku sak janjene Islam Nusantara pripun, Pak? Ini pertama kali muncul istilah Islam Nusantara, kula matur Habib Lutfi. Le, ora apa-apa. Justru Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan yang paling realistis terhadap terhadap Islam rahmatal lil alamin. Makanya nyuwun sewu, kalau sesuk niku Idul Adha diundang khotbah Idul Adha di Aljazair Afrika. Saya tanya sama orang Aljazair, adakah Islam dengan karakteristik Aljazair? Ada. Islam di Arab Saudi, Islam dengan karakteristik Arab Saudi. Islam di Afrika Selatan, Islam dengan ciri khas Afrika Selatan. Islam di Mesir, Islam dengan ciri khas Mesir. Kenapa begitu masuk ke Indonesia Wali Songo membawa Islam dengan budaya kok dikandakne ora ana dasare? Apa itu Islam Nusantara? Islam dengan karakteristik Indonesia. Sing musuhi sinten? Ya wong-wong niku. Sing pengen gawe negara khilafah teng Indonesia ora kelakon niku. Kula nyuwun sewu. Lamong bendina kula niku di DM teng Instagram sing ngancam kula niku kuwatah niku. Wis ora apa-apa. Huras wedi. No what what. Ora fofo. Diasar miftah kafir gara-gara nopo? Gara-gara mengatakan khilafah gagal. Kowe beda, Bro. Aku karo kowe iki bedane siji. Aku iki bendina gaweane mengislamkan orang kafir, ora kaya cangkem membendina mengkafir-kafirkan orang Islam. Kula niku membendina saniki ngislam ke tiyang. Wingi malam Minggu wong 5. Saking Jerman, saking Semarang, saking Kediri. Sesuk niki sing pesen saking Buditan Iran. Mahasiswa Jerman, Malaysia, dari Jawa Timur satu keluarga, dari Belanda. Lah awake dhewe wong NU islame nyuwun sewu mengislamkan orang kafir, malah cangkeme kono sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam. Saniki malah mereka itu punya penelitian baru, bohong kalau Islam di Indonesia masuknya melalui Wali Songo. Yo ngalah. Kowe iki ngomong ngono soalmu dolanmu kurang ado. Kancamu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Mila ora tak ombe. Encer sangit yo ngalah. Muslikan. Ganti kopi kan. C Coba ayo ngaji budaya. Bagaimana kemudian Wali Songo itu tidak sangat menghormati orang Jawa, sangat-sangat mengerti orang Jawa. Salah satu contoh, Wali Songo niku lak gawe masjid mang pirsani. Awal mula gawe masjid niku mesti ning pinggir alun-alun le. Contohnya Masjid Agung Demak kae. Ning pinggir alun-alun. Awakmu ngerti sejarah alun-alun Demak kae kidule lak mbiyen nggon ahli maksiat niku mbiyen. Mbiyen niku nggon ahli maksiat ta kidule alun-alun niku. Gaweke masjid. Kenapa gawe masjid ning pinggir alun-alun? Mergo Wali Songo pirsa, lak ana alun-alune kebak menungso. Gaweke masjid. Wong mbiyen rong kenal karo masjid. Supaya tertarik mlebu masjid carane pripun? Ning jero masjid diwenehi gamelan. Melo lak teng keraton Yogyakarta ana gamelan loro sing kondang, loro. Aku ngene men akeku ketok. Pamer cangkemmu. Copot. Keri matamu, keri. Digo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Muga-muga keri kok piye. Ngawur. Wani biro. Muslikan nganggo akeh ke, watu kicing. Lah ning Yogya niku ana gamelan loro namine Kiai Guntur Madu kali Kiai Naga Wilaga. Mila kula yo ora seneng diceluk kiai. Ning Yogya niku gamelan mawon kiai kok. Ning Solo niku kebo mawon kiai. Jenenge kebo Kiai Slamet. Jadi kiai niku lak cara wong biyen niku nggih memuliakan orang lain namanya kiai atau memuliakan makhluk Allah yang lain. Gamelan kiai, kebo kiai, Kiai Slamet sak piturute. Lah muslikan pengen diceluk kiai gampang. Mati dhisik. Niku biasane niki jenenge ditulis Kiai Muslikan. Iki berarti wonge wis modar. Lho, lak wong Jawa niku istilah Jawa lho ya. Wong ki lak mati, lak wedok otomatis ning batu kijinge ditulis Nyai. Wong mene penyanyine jenenge sapa iki? Sapa? Hasanah desane Kasanah. Aduh. Vokalis. Acara selanjutnya kita tampilkan penyanyi idola kita Kasana. Yo ngalah. Yo jenenge Via Valen ngono pantes to. Kasana. Nama panjangnya Robana Atina Fitunya Kasana. Lah ngompol jenenge ning mudun manggung kono. Ya vokalis ya kudune Nela Karisma ngono, Via Valen. Nela Kasana. Beda lah jamaah kula banji-banji nika teng Yogyakarta kula ndek banji 300. Niku rutin pengajian kali kula. Dadi kula niku nyuwun sewu, wong urip sak wong nakal ya tak openi, lonte tak openi, banji tak openi. Lah banji niku jenenge mesti palsu kabel. Jenengmu sapa? Suzuki Om. Apa ketoke susu bono kaos kaki ngono. Banji, banji. Jenengmu sapa? Sucipto. Susune lancip diganjel boto. Iya. Yeah. Lah muslikan nama lainnya Sukarlan. Asu ngelikar ning dalan. Endi muslikan mau? Kula lak ngaji karo banji-banji niku nyenengke, Pak. Tapi jenengan aja ngene. Senajan to banji niku cek pengen ngerti karo Gusti Allah. Mula kula kuwatah nobatke bocah banji akhirnya gelem melu umroh. Almarhum Adam bocah kula Jember niku banji sudah 15 tahun jadi banji. Kenal kula tobat. Pertamane lucu niku, Gus, kula badhe tobat. Piye carane kula ajeng jilbaban? Matamu kuwi aku. Lanang jilbaban. Lah lucu niku, Pak. Teng Madinah niku kan perjanjiane kowe sak kamar karo kae. Begitu ning Madinah, aku mau, tapi harus kamar dengan Gus. Aku mau aku. Jempol kuwi iso teles kabeh kok aku. Dah aku. Begitu masuk Mekah, kan dia enggak ikut manasik. Tawafnya gimana, Gus? Gampang kae lho Hajar Aswad. Kowe engko ana Hajar Aswad langsung uluk salam bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Rasa heboh. Banci, Pak. Ndelok Hajar Aswad niku heboh. Ndelok Ka'bah heboh. Liyane bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, banjine bismillahirrahmanirrahim, muah muah muah. Aduh mumet ndasku. Modar ya. Segeralah salat di belakang imam. Wahai para banji, sebelum kamu disolatkan di depan imam, kula kandhani. Bedane apa kiai? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lah bocane iki takon. Lah wong lanang mati jenenge apa? Almarhum. Wong wedok mati, almarhumah. Lah banci mati, aluminium. Cangkem, cangkem. Gus Miftah tolong kalau sholat jangan ngimami saya. Kenapa? Gak khusyuk. Kenapa? Bokongnya jin. Kulo lho Pak, banci mohon kulo openi. Pokoknya sinten mawon sing gelem ngaji niku kulo openi. Mila bocah-bocah teng pondok kulo niku bocah tatoan kata, mantan-mantan wong nakal kata. Kadang-kadang ketika kita melihat orang bertato kok, wih, paling elek sak dunya. Sopo sing kondo? Sopo sing jamin sakniki jenengan sing sobo pengajian mlebune surga luwih dhisik daripada sing tatoan? Ora ana sing iso jamin. Maka selalu saya katakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang akhirnya bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Wih bocah-bocah sing nakal-nakal kuwi santai wae le. Boleh jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Amin Allahumma. Amin. Santai wae. Ingat, kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Iya. Yes. Hasanah. Yeah. Dia terpesona dengan ketamananku. Tapi jangan harap aku menikahimu. Berat Ferguson, berat. Begitu ana gamelan ditabuh. Niki sponsornya sinten? Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Tabuh. Begitu ditabuh, wong tertarik mlebu masjid. Wah, ana suara gamelan. Suara gamelan niku lak mung gue wong Jawa suara yang paling indah. Melo munculi kendang, munculi bonang, munculi gong, munculi apa meneh iki? Macem-macem. Niku nyenengke wong Jawa mbiyen. Begitu ditabuh, wong tertarik mlebu masjid. Zaman mbiyen rong wong niku ora ana sing nganggo sandal. Lah langsung mlebu masjid, masjide kotor. Carane pripun? Ning ngarep masjid biasane diwenehi kolam cilik. Jenengan pirsani. Masjid Agung Demak niku ana kolame cilik. Tujuane napa? Sak derenge mlebu masjid sikile nyemplung kolam, begitu mentas sikile resik. Lho, pintere wali songo niku. Soale wong biyen niku lak kono, sikile diisuwi dhisik tersinggung. Ora usah dikongkon gaweke kolam. Begitu lungguh ning jero masjid, ngrungokke gamelan ditabuh, nembe diwenehi ajaran Islam. Melalui napa? Melalui siiran, melalui tembang, melalui nyanyi-nyanyian. Maka muncullah lagu lir ilir. Sluku-sluku batok. Gundul-gundul pacul. Cublak-cublak suwang. Turi-turi putih. Niku kabeh lagune Wali Songo. Ning gobloke wong sakniki niku mboten diajarke teng TK. Malah sing diajarke teng TK niku napa? Po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Niku lagu goroh. Gorohe teng pundi tak takon? Walang karo kupu-kupu ngendi sing awan mangan sego bengi ngombe susu? Ora ono. Walang kok cangkeme celutak. Turlah lagu niki dinyanyake cah cilik iki salah le. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu niku anake napa bapakne? Bapakne. Muslikan. Lah iya sing jenenge bayi niku awan ngombe susu bengi ngombe susu. Lah awan mangan sego bengi ngombe susu kuwi bapakne. Ora nyambung. Lagune Wali Songo malah diremehke. Lagune malah napa? Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal dua. Ulangnya mbahne to, mbahne metuk sekolah anaknya nyanyi, nenek sudah tua giginya di jendela. Iki kanca-kanca Banjar tak kandhani le. Awake dhewe iki wong NU kadang-kadang kon akur iki ra angel iki gara-gara apa? Sing salah ya guru TK. Soale gawe lagu judule balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Kuwi ngapusi meneh. Pertanyaanku ngopo kok sing bledos balon hijau? Padahal ijo niku warnane wong NU. Mila wong NU kon akur biasane angel soale balone mbledos. Sengit aku. Mila cobi lagu-lagune Wali Songo niki. Niki yang dimaksud al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Coba pitane siji-siji. Nerangke babakan rukun Islam, ora perlu nganggo macem-macem, cukup nganggo lagu judul Lir Ilir. Nerangke akidah Islam. Nerangke babakan toharoh, ora perlu nganggo ayat toharoh, cukup nganggo lagu judule Sluku-sluku. Batoke ela elo. Sira mau menyang leoleh payung Sluku-sluku batok. Bato e ila elo siro mo menyang Solo leole payung kurang banter sloku. Siro mo menyang Solo sanah ki matre kok yen noba medeni bocah yen nurip ayong ibadah dua tas sing mau pikir rondo matre ulangi majendit lolo lolo ba mateni yen urip sing banter Allahumma sayyidina Muhammadin iso latan dai dawami mulkilahi salatan daimatan sallu ala nabi Muhammad maknane napa sluku-sluku batok niku saking tembung Arab huslu huslu batnaka bersihkanlah batinmu batoe laelo batnuhu la ilaha illallah. Mila wong mangkat nang masjid kudu resik, resik batine, resik awake, resik jasate, resik rohanine. Mila napa? Babakan pertama sing dibahas teng kitab fikih niku mesti babut thaharah. Soale resik thaharahmu lak ora sah niku salatmu yo ora sah. Mila nguyuh cewek, muslikan ki mbiyen asline putih. Gara-gara napa? Nguyuh ning isor tiang listrik, tutul-tutul ke tiang listrik, delalah nyetrum. Akhirnya ireng. Sing iso kubur sing paling abot siji wong nguyuh ora cewek, loro wong bayar ora utang tak kandhani. Mila kula lak apa? Aku mau ngomong apa? Siji nguyuh ora cewek, loro utang ora bayar. Aku lha niku nate sowan abah kula teng Sumatera. Mlebu kapal feri nguyuh, Pak. Begitu nguyuh ora ana banyu. kulo andilau antara dilema dan galau. Masa tak tutul-tutul ke tembok kaya muslikan aku. Masa ya diobat abit ke yura pantes. Tak enteni banyune rahmat temen-temen aku kelingan ngasai seprit le. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah. Aku cewek nganggo seprit. Rasane tengkeranyas. Ya Allah, untung ora dirubung semut. Ngono kuwi bojoku takon. Bah, glegeken mboten. Cangkemmu kuwi ya. Batoke elo-elo, bat nuhu la ilaha illallah. Batin sing apik niku gumantung marang Gusti Allah. Si Rama menyang Solo, si Rama adusa menyang mangkat Solo salat. Leh oleh payung muto la ilaha illallah hayyu mauta, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Niku carane wali songo. Ngandani pejabat supaya ora korupsi. Cukup nganggo lagu judule gundul-gundul pacul. Mila sesolak jenengan pengajian dirawuhi bupati, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati, munggah panggung langsung diringi gundul gundul pacol col gemblelengan. Oleh niku nggih pujian ning masjidmu ya oleh. Sesuk barat dan subuh gundul gundul pacol col langsung jamaah embatin kayak muslim muslikan pekok kae omong ora popo nih. Malah mlebute kara diajari gundul-gundul pacul, sing diajarke napa? Kancil nyolong timun. Mila pejabate do rusak, soale cilikane diajari kancil nyolong timun. Mila begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Kan ngisi-ngisini kaya nang Semarang wingi, dapile Semarang Demak. Ya Allah, suarane rakyat dituku amplop 20.000 dicekel karo KPK. Yancok aku sini-sini bayang noli lonte sing tak bina ning sarkem paling murah 200.000 kuwi kerjane sak jam, suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000, berarti suarane rakyat kalah larang karo lonte. Hidup lonte, aku yang ngono. Mila sesolane Karangawen pilihan lurah kok ana sing diamplopi modal mung 20.000, berarti kasuaramu kalah larang karo Arrosi wal murtasi finnar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ibu-ibu pilih mana? Nyogok napa disogok? Malah sogok-sogokan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nerangke wong mati cukup nganggo lagu judulnya turi-turi putih. Pinter ya teng mergone kulit. Maka di sinilah kemudian konsep ini harus dipertahankan. Lak cara wali songo mbiyen nak tembangi ngene. Ana kalane dakwah kelawan budaya. Umpamane kaya Sunan Kali Jogo pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Selawat Allahumma Sayyidina wa Maulana Muhammad adama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami doa lingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno, lakonono ajarane wali songo, sing ra kersa aja nyocot aja ngino. Allahumma sing banter Sayyidina wa Maulana Muhammad ada ma fi ilmillah daimatan bidawami ajarane wali songo werna-werna zikir talil kirim donga lakonana maca Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno Allahumma Sayyidina wa Maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan ono carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa di amalno Allahumma adada ma fi ilmillah wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo Allahumma Sayyidina adada ma fi ilmillahi sholatan ta'imatan wiskat mau kopi kental durung teko muslikan ilang jangan-jangan wis ra duwe nyawa penyanyine rada tuwa tur rondo salu ala Nabi Muhammad lha niki pinter wali songo iki apa arek golek kopi pilih terus hampir-hampir santai baik bro kumisnya panser jan gue ketemu bojone selalu ala Nabi Muhammad lah tugasnya awake dhewe kuwi saiki nguri-nguri carane kepiye dikombinasi iki ajarane wali songo mau dadake konten Instagrammu mau dadake konten YouTube-anmu mau dadake konten Facebookmu Dadi kowe duwe medsos ki ana manfaate, Bro. Sing mau follow Ustaz Kiai NU. Sing mau follow malah niki Nikita Mirzani. Yo ngalah. Sing mau delok ki apane? Susune cangkeme. Kula niku sedih nggih, Pak. Niki rahasia umum. Kita itu di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, akun-akun medsos kita itu kalah dengan mereka. Kalau ini tidak kita antisipasi, so anak-anak edw ini jadi Wahabi kabeh tak kandan, jadi Salafi kabeh. Orang seneng karo tahlilan, orang seneng karo ziarah kubur, orang seneng karo yasinan. Melonjak dengan delok, saat ini kita ngenyek wong NU sak gelemi. Tahlil oleh, tahlilan raoleh, yasin oleh, yasinan raoleh. Kowe goblok kok reso mbedokke tahlil karo tahlilan. Apa bedane tahlil karo tahlilan? Tahlil kuwi durung diwaca. Lak wis diwaca jenenge tahlilan. Ngono lho. Yasin ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Selawat kuwi durung dinyanyekke, durung diwaca, lak wis diwaca jenenge selawatan. Mosok kowe reso mbedokke katok karo katokan? Katok niku durung dinggo, lak wis dinggo jenenge katokan. Sempak durung dinggo, lak wis dinggo jenenge sempakan. Hasanah rungokno, kotang kuwi durung dinggo. Lak wis dinggo jenenge masuk kotangan ra oleh. Teneh hasanah gondal gandul. Kewer-kewer. Pokoknya hasanah ki kelasnya STNK setengah tua ning kewer-kewer. Iya. Oh, lah jamaahku ning kafe ka yo SDSB, semok depan semok belakang. Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Ibarat mobil Suzuki Vitara, Gus Miftah, sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Muslikan GL Pro, genjot langsung protot. Mila budayane wong eno saniki diserang orang ngerti ilmu hafadzah tuwal qadimi saleh. Contoh niki sedikit contoh Islam Nusantara. Perintah Allah dalam Al-Qur'an apa? Aqimis shalah. Dirikanlah salat. Begitu mlebu teng Indonesia, Wali Songo ngotak-ngatik, piye carane salat niki nyuwun sewu salate padha tapi wong tertarik iso mangkat salat. Salate padha tapi nyuwun sewu ning masjid diwene bedhug. Bedok niku nyuwun sewu bukan untuk memanggil orang salat, tapi untuk menandai waktunya masuk salat. Wong jaman biyen rungono speaker. Dadi lak maghrib bleng-bleng. Oh, berarti wis manjing waktu maghrib. Kok saniki masjid dibitah-bitahke? Oh, supaya wong niku mulih kok sawah adus dhisik gelem mangkat ning masjid salat. Carane pripun? Baradan diwenehi puji-pujian. Kula diprotes kali tiang Muhammadiyah haji tahun 2015 kali kula rungokno Gus Mekah Madinah kuwi lho baradan rano puji-pujian. Ngopo ning Margo Ayu ana puji-pujian? Tak jawab beda. Bedane napa? Mekah Madinah urung adan masjide wis kebak. Lah ning Margo Ayu sing pujian cangkeme nganti ndoeh ora mangkat-mangkat. Apa meneh subuh sing ngadan umure 70 taun. Yo ngalong mbang. Mbang. Sing adan simbahe kae lho. Ya Allah, kek pujiane. Astagfirullahal adzim. Mbah sapa? Mbah Mohsin. Astagfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Delalah wong Tegal sing pujian. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Sing mangkat sapa? Kudune iki ning masjid sing adan cah nom pujiane cah enom sing gagah ngene iki nang ndi kowe le? Gagah nang masjid. Yen wis mati pondora melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Muslikan. Gagah ngono. Kula iki tau le ning Jakarta iki jek ana pujian. Jakarta Timur daerah Cakung. Kula padan mangkat. Pujian komat imami. Ternyata sing adan dhewe ya wong kuwi adan dhewe, pujian dhewe, komat dhewe, ngimami dhewe. Imame ya makmume ya aku dhewe. Begitu ngerti makmume kula kiye mbak imame iki nggaya kok. Balik kanan sawu sufu fakum fis shalah. Luruskan dan rapatkan shofnya. Aku batin tak luruske karo sapa. Akhirnya tak jawab sami'na wa ata'na. Imame rada tuwa kae nggaya kae. Allahu Akbar Fatihah aman. Bar Fatihah sing diwaca inna anzalna. Delalah salah. Inna anzalna fi lailatul qadar. Kan salah wong kudune til macane tul. Mergo salah kok mburu tak elekke. Til. Imame ra trima. Ya lene meneh. Inna anzalna fi lailatul qadar. Aku bengok banter. Til. Sing ketiga baru bener. Inna anzalna fi lailatul qadar. Kula ngulus dodo. Alhamdulillah. Dodone bojoku. Iya. Ya ora wong salat kok. Diteruske salah meneh. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Padahal sing kedua kudune tul, macane til. Tak eleke kok mburi tul. Ngono. Baleni meneh. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tul. Sing ketiga bener, Pak. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Begitu ayat ketiga imame mumet ndase. Iki lailatul apa lailatil? Til tul. Tul til. Akhire imame nengok, apa bro? Kok imam ki rasane gaya-gaya, wong maca surat berfatihah lak hukume sunnah to. Ya ora sak dawa-dawa. Kaya Imam Purwokerto iki lho, aku surat tarawih sing diwaca berfatihah wa duha. Aku mbatin wah bajingan suwe iki aku ngono. Wong aku biasanya mungkulhu karo salamun nggih. Iki kok waduha, ternyata saya tertipu. Sing diwaca mung rong ayat tok lho. Bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza saja. Cocok aku. Allahu Akbar. Wadduha walaili idza saja. Cocok. Oke, aku ngono. Sing ra kena niku lak maca surat ora maca Fatihah. Wong Fatihah hukume wajib. Kuwi ana ya ning mau giri, ning ana giri ngono. Allahu Akbar. Kul ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok wong Jumatan tok subhanallah. Lak cara wong wedok tepuk tangan Bu nggih. Tepuk tangane pripun Bu? Niku tepuk pramuka. Pepek tangan kanan ketemu punggung kiri. Nah, atau tepuk paha ning pahane dhewe. Aja pahane kancane, pok, malah ra iso salat kowe. Imame salah. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok subhanallah. Imame radong salah ning ndi? Dipikir kurang fasih. Difasih-fasih ke. Aul. Ya ayyuhal kafirun. Makmum tambah kenceng subhanallah. Imame tambah stres. Neng di salahku. Baleni meneh. Qul. Ya ayyuhal kafirun. Makmum mburi imam ora sabar, bengok banter banget. Fatihah. Sing bengok Fatihah batal ta, Le? Oh, batal, bukan bacaan salat kok. Andinge Pak Lurah ngandani, "Ora kena ngomong." Lurahe ya batal. Sampingnya bancer provos, untung aku ora ngomong dek. Jadi nyuwun saya Bu, Salate tetap corone Kanjeng Nabi, tapi budaya yang mengikutinya itu kita berbeda dengan orang Arab, dan itu boleh. Contoh meneh, perintah Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, dzikirlah kamu kepada Allah. Bagaimana cara wong NU dengan Islam nusantarnya dzikir? Maka muncullah bar salat wiritan bareng-bareng, mujahadahan, istighosahan. Niku nyuwun sewu, pengejawantan dari dzkurullah. Bareng-bareng dikir ning arepe makame Kanjeng Sunan Kalijaga. Yo Abdulu Dikri falam annahu la la illallah. Dasare ra seneng karo wong NU ya digolek-goleki meneh. Ngopo wong NU ki lak dikir kok ndase diobah-obahke. Kuwi cangkem bosok to kaya ngono kuwi. Kula niku bola-bali takoni, ngopo wong NU lak maca tahlil ndase diobah-obahke? Yo nyatane diobah-obahke to le. Nggih ana sing mantuk-mantuk to Abdulu Dikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah sing mering ya ana amdalu dikri falam anau la la illallah la la inum sing kaya entung ki ya ana dilur niki den amdalu dikri falam anau la la illallah la la illallah ya ana ana sing cuwepet ya ana amdalu dikri falam anau la la illallah la la kaya numpak jaran ya ana sing mung mantep ya ana Abdul Dzikri falam anau la ilah illallah la la illallah kita rondo anyaran iki la la illallah sing kemayune ra umum ya ana Abdul Dzikri falam anahu la ilaha illallah la lah kaya ngono dadak ditakoke oleh apa ora? Jawaban oleh. Alasane napa? Ya njuk ngopo wong ndas-ndase dhewe. Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Ora oleh. Amdalu dzikri fala manahu la la illallah. La la illallah. Kuwi pekok kuwi jenenge. Iki lho Islam Nusantara. Contoh mana? Al-Qur'an dawuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Cara wong eno selawatan piye? Digawe berjanjenan, digawe dibaan, digawe selawatan. Mila salah satu videonya Gus Miftah yang viral nopo? Ketika saya bilang, aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, maulutan. Aksi bila negara istighosahan, aksi bila Quran semaan, aksi bila ilmu sorokan, aksi bila janda ya lamaran. Iya cie cie cie lah solawatan kaya awake dhewe bangsa berjanjian itu pengejawantan Islam Nusantara dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lah mereka radong le soalnya ra ngerti kita berjanjian. Lawake dhewe lah beda ning margo ayu iki malam Senin antirillahumma qabrul karim biar wing sadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Niku jenenge berjanjenan. Lah wong margo ayu macane mboten fasih Gus, ora apa-apa. Sing maca wong Karangawen. Atrillahumma qabrul karim biar ping sadiyim ming salati wa taslim. Cangkeme wong Jawa kok. Sing penting niate mahabbah marang Kanjeng Nabi. Abadati ulim la mismizatil aliyah. Allah mustadirrong faidul barokati alama ana lahu wa aula. Ya Allah. Sing maca ibu-ibu Karangawen. Ngabadati ngulim la mismizatil aliyah. Allah ini loh indahnya Islam Nusantara, termasuk ketika kita dulu di zaman penjajahan mencintai tanah air kita dicurigai oleh Belanda, maka oleh orang-orang alim para masayih dahulu carane ra ngono. Ayo gawe sedekahan yuk. Lah kowe cinta karo tanah airmu, yuk gawe sedekah jenenge sedekah bumi dalam rangka mensyukuri Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencintai tanah airnya. Wujude napa? Donga bareng-bareng. Kaya ngono kok dibid'ah-bid'ahke dul-dul gek salah iki apa? Mila wong sakniki mung delok wadah ora delok isi. Isi niku penting, wadah niku penting, tapi isi luweh penting. Perintah Al-Qur'an wal afina anin nas, memaafkan sesama manusia. Pengejawantan Islam Nusantara apa le? Sawalan halal bil halal silaturahminan. Lah didelok halal bil halal le ning Arab Saudi ya ora ana, Kanjeng Nabi ya ora ana. Mung gawe wong Jawa digawe sungkeman, Bu. Bu, jenengan setahun sungkem kali bojone ping pinten? Pisan. Bodoh tok. Niku sungkeman apa salaman? Salaman kok bojone nembe mangan kupat, Pak. Kosong-kosong ya. Kaget aku. Kudune sungkemane ngene lho cara wong kraton, wong Demak mbien duwe kraton gedhe kasultanan Islam kok. Sing lanang lungguhke. KRT Muslikan. KRT Kanjeng Raden Tengik. KRT. Lah kasanah iki KPRT. Keparat. Ya wis mesake lah si Muslikan KRT, Kanjeng diganti we KSM. Kiai Singgol Modot. Sing wedok laku dodok matur sing apik niki nuwun sewu. Jenenge ra ono tapi isine iki islami. Pintere ajaran Islam Nusantara niku. Sungkeman, papah. Kaula ngaturaken sugeng riyadi papah, mbok menawi kaula gadah kelepatan saking mas saking ucapan salah kang saking tindak tanduk kaula banyu sak cawuk lemah sak cerok godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyuwun agung samudra pangasami papah. Niku cara basa Qur'ane jenenge apa? Iqaulum ma'ruf. Cara wong Islam Nusantara jenenge apa? Ikrar sawalan. Kuwi ana dasare le. Ambung tangane bojomu wolak-walik, Bu. Muah, muah, muah. Cara kraton sing diambung dengkule. Ingat dengkulnya, bukan atasnya. Apa awakmu ora kelingan wong wedok ngambung tangane wong lanang padha karo ngambung Hajar Aswad. Apa meneh sing diambung Muslikan? Aswad kabeh niku. Mila kanca-kanca kowe engko oleh mulai ketemu bojomu, Bu, Hajar Aswad. Nyoh. Ngono. Ning wong lanang ya sing gagah ngono lho, sing lak sing wedok lak matur duwa. Bapak kawula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kawula gadah kelepatan sak temas sing ucapan sak sing tindak kawula banyu sak cawuk lemas sak cerok godhong sak suwek kayu sak coklat kawula nyun agung samudra pangasami Bapak. Kadang-kadang sing lanang jawabane apa? Ya pada-pada. Kere, kere. Wong wedok sungkeman karo nangis, bojo kula niku 30 menit nangis ora mandeg. Tak takoni ngopo kowe nangis kelingan dosa? Mboten, Mbah. Lha ngopo nangis? Sikil kula kepidak. Oh, matamu aku ngono. Sing lanang kudune jawab, "Iya, Bune, ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim." Muga-muga amal kula amalmu ditampi karo Gusti Allah. Sing tuwa, Bu, okeh salahe. Sing enom, okeh lupute. Bocah cilik, okeh sangune. Jomblo, okeh pertanyaane. Iya. Kan biasanya jomblo takoni kapan kue rabi? Jawaban lah sing takon simbah lah kapan jenengan mati? Santai blu, kue santai wae. Ingat akan datang satu saat, akan ada orang yang datang di waktu yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan hanya karena nafsu sesaat. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iya, malah kue koyo ngajiku kai. Aku kita rasa-rasa koyo gula. Lah ngapa? Gula kita mlebu kopi sing dilem kopi ini. Perasaanku suwe-suwe aku mau koyo gula. Ada rasanya, namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Maka Bapak Ibu, kita orang Demak yang merupakan kota wali, kita pertahankan tradisi-tradisi para wali. dengan konteks kekinian. Bocah-bocah rasa izin nih, posting ajarannya Wali Songo neng Instagrammu. Saya bilang sama Pak Sekjen PBNU, saya mau membuat satu menitan setiap 2 hari sekali mau saya posting di Instagram. Soal apa? Kontennya soal Islam Nusantara. Aku dimusuhi ora apa-apa, dimusuhi ketok sektine, difitnah ketok ampuwe. Wani ngono, dadi wong NU kok ingah ini. Ora kok cah iki NU ne nunut udut ngerokok. Malah ngerokok yang nganggo dalil ni'matul udud ba'da dahar. Masyaallah. Lah cara santri tambahi ni'matul udud ba'da dahar. Wa ni'matul dahar ba'da dukhul. Ngono. Sing ora tau ngaji ra paham mesti. Ngono. Ngerokok ya ora apa-apa. Cangkeme NU aku ki bedokke NU karo Muhammadiyah cukup didelok saka cangkeme. Cangkeme kemebul NU, cangkeme kemebul Muhammadiyah. NU ke lho. Wong Muhammadiyah niku ngerokok diharamke soalnya wedi karo peringatane pemerintah. Rokok itu membunuhmu. Mila lawang NU mboten wedi, soalnya bahaya itu hanya ditujukan kepada Muhammadiyah, tidak ditujukan kepada NU. Rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu Muhammadiyah, bukan membunuhmu. Tapi Muhammadiyah ini mengharamkan rokok. Ketua umumnya bendino nawake rokok kok biyen? Lah kae. Den, Samsudin. Maka saya mengajak melalui kota wali ini kita pertahankan tradisi-tradisi Wali Songo dalam konteks kekinian. Anak-anakku, jadikan medsosmu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu, bukan sebaliknya, untuk malah mendapatkan balak dan kemarahan dari Tuhanmu. Maka kui ngaji ragu dukaya Gus Miftah. Ingat, dakwah itu bukan profesi, tapi semua profesi harus berdakwah. Posting sing ape-ape, repost. Oh, iki ana ngajine apik Gus Bahak direpost, Gus Muafik direpost, Gus Miftah direpost. Ku wis dadi pahalale. Ora malah lebay kuwi duwe Facebook, awan-awan bulan poso tabung gas kilo 3 kg difoto ceklik posting Facebook. Wow. Kelapa muda. Pematamu ki katarak tak kandane. Lebay biang. Kadang-kadang kor kuwi lho, ini kok kurma apa? Kecoro kuwi lho. Dhuwur piring difoto ceklik. Wow, kurma, Bro. Matane, matane itu. Ya ngono, simbok-simbok. Jam 10 bengi bojone rung mulih nulis status ning Facebook, aku kedinginan nih. Iya. Dikomentari banser tak kancani po. Wah. Mbah kaum melu komentar, WK WK WK. Wek wek wek wek wek. Maka insyaallah Islam Nusantara yang merupakan pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin akan senantiasa membumi di negara kesatuan Republik Indonesia. Pun jam 2:30 pengajian pun rampung. Alah rawurune cerewet. Kan aku capek. Kuabeh kula ijazahi selawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Niku mang waca saben bar salat ping 3 ditutup kanthi Fatihah, iya Fatihah sepindah pas iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali. Kabul hajatin jenengan. Sing jomblo-jomblo kuwi wacake hasbi rabbi le untuk calon istriku hasbi rabbi jallallah. Oh, sementing ora hasanah ma fi qalbi ghairullah. Go, sedanten jumeneng maos hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kula khusus teng Demak niki diwaca ping 9 men kaya Wali Songo. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya berdiri. Go, ingkang khusus berdoa untuk Indonesia dan untuk kita semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur muhammad hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jallallah ghairullah nur muhammad hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu terakhir engkang langkung khusyuk hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Semua kami yang hadir di sini ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kemaksiatan dan dosa yang pernah kami lakukan, kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kucintai, bukan jalannya orang-orang tersesat, yaitu jalannya orang-orang yang murkai. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah dari bangsa Indonesia, ya Allah, segala kemungkaran. Jauhkanlah kami dari jauhkanlah bangsa Indonesia, ya Allah.